Selamat datang untuk semua kawan-kawan dari Mona Tamania Indonesia, dari Demak, dari Kudus, dari Jawa Timur juga udah datang, terima kasih Lambador, dan anak-anakku RRC dari Kudus, terima kasih banyak ya. Yuk, monggo, Monata teman yang kedua. Bersama dengan kawan-kawan Monata saya di belakang ini, sosok-sosok musisi yang sangat luar biasa. Tangan di atas semuanya, Monata. Wis nasibe kutu koyong ini, duwe bojo kok ra tau nge. Isa ta. Seneng muring omongan isenga, kutu tak terima bojoku pancen. Saben dino rasane ora karuan, ngrasane bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung lara, senajan patenku nambah ana jero dada. Ya wis den, duwe bojo sing kalah. Hidup Cokebor!